Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita tentang fikul ahkam yang diambil dari buku Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam, dan malam hari ini kita masuk dalam pembahasan bab hukmi satri ahadil atiqaini fis salah. Bab hukum terbukanya salah satu bahu atau pundak di dalam salat. Hadis nomor 113. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'un. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia menuturkan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang di antara kalian sholat ya, dengan menggunakan satu baju yang tidak ada penutup di atas pundaknya. Jadi saya ulangi, janganlah salah seorang di antara kalian sholat ya, di dalam satu baju yang tidak ada ya, penutup di atas salah satu pundaknya. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan tentang bahwasannya sesuatu yang dituntut dari orang yang melaksanakan sholat ialah dengan penampilan yang paling baik. Artinya ketika seorang itu hendak melakukan sholat, baik sendiri ataupun berjamaah, hendaklah dia ya, berpenampilan dengan penampilan yang baik. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai ya anak keturunan Adam, maka gunakanlah atau pakailah zinatakum, perhiasan-perhiasan kalian, inda kulli masjidin, ketika hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan salat. Nah, disebutkan di dalam ayat ini berkaitan dengan zina ya, perhiasan. Nah, yang dimaksud dengan perhiasan di sini adalah bagaimana seseorang memiliki penampilan yang baik ketika dia akan melakukan sholat. Nah, tentu penampilan yang baik ini selain menutup aurat ya, juga berkaitan dengan masalah uruf ataupun tradisi yang ada, berkaitan dengan masalah pakaian yang digunakan. Ya, mungkin kalau di tanah Arab biasa memakai baju kamis seperti itu ya. Nah, mungkin kalau di kita dengan menggunakan apa? Baju koko ya, atau sarung ya, seperti itu, atau dengan menggunakan penutup kepala seperti kopiah dan lain sebagainya ya. Jadi ini kembali kepada urf ya. Bahkan kalau di tanah Arab ya, seseorang itu terlihat telinganya itu dianggap sebagai sebuah aib, artinya ya tidak sesuai dengan etika ataupun kesopanan, sehingga bagi mereka ya, menutup kedua telinga itu termasuk di dalam apa, di dalam adab, termasuk di dalamnya adalah ketika hendak sholat ya. Nah, namun kalau di kita kan tidak menjadi uruf ya, tidak menjadi kebiasaan seperti itu ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan zinah di sini artinya apa? Bagaimana seseorang itu layak atau pantas ketika dia hendak melakukan sholat. Seandainya misalkan ada orang yang sholat menggunakan kaus oblong misalkan. Nah tentu apa? Secara urf tradisi kita itu tidak layak. Ya walaupun apa? Ya sholatnya tetap sah seperti itu. Nah jadi apa? Bagaimana seorang yang sholat itu dituntut untuk apa? Berpenampilan dengan penampilan yang baik, ya atau yang terbaik, ya bahkan di dalam apa sholat Jumat ataupun sholat Idul Adha Idul Fitri itu sangat ditekankan bagaimana seseorang itu apa namanya berpenampilan dengan penampilan yang paling baik seperti itu. Nah sehingga apa Nabi SAW memberikan anjuran ataupun dorongan kepada orang yang sholat agar dia itu tidak melakukan sholat di mana kedua pundaknya itu terbuka. Ya, kalau kita ketahui bahwasannya apa? Aurat bagi laki-laki itu adalah antara pusar dengan lutut seperti itu. Nah, artinya apa? Ketika orang melakukan sholat dengan tertutup ya auratnya mulai dari pusar sampai ke lutut, maka sholatnya tetap sah. Tetapi apa? Ketika itu tidaklah layak, tidaklah baik ya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpakaian seperti itu. Nah, sehingga apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memberikan dorongan kepada orang yang salat itu supaya dia tidak salat dengan apa? Pundaknya itu terbuka. Ya. Walaupun di situ apa? Ada sesuatu yang bisa untuk menutup pundaknya, baik itu kedua-duanya ataupun salah satunya. Ya, maka apa hal ini merupakan larangan ya ketika apa seseorang itu melakukan salat yaitu ketika seseorang itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bermunajat kepadanya. Nah, tentu nanti ini akan menjadi satu hal yang perlu untuk kita pahami bersama ya ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Ya. Artinya apa? Tuntutan laki-laki ya ketika melaksanakan sholat itu jauh lebih berat daripada tuntutan wanita yang berkaitan dengan bagaimana apa berpenampilan dengan penampilan yang baik. Artinya apa? Aurat ya laki-laki di dalam sholat itu jauh lebih ketat dibandingkan dengan aurat di luar sholat. Ya sehingga apa? Ya sebagian ulama menganggap ya orang yang sholat dengan terbuka ya artinya apa kedua pundaknya itu tidak ada penutupnya sebagian ulama berpendapat apa tidak sah sholatnya ya walaupun pendapat ini ya kurang tepat seperti itu ya artinya apa karena ya tadi ukuran apa laki-laki ketika sholat itu jauh lebih ketat ya artinya apa ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan di dalam sholat, tetapi itu boleh dilakukan di luar sholat. Seperti terbukanya kedua pundak seperti itu. Nah, sehingga apa? Para ulama berbeda pendapat. Dhahabal imamu Ahmad fil mashhuri anhu ila wujubi satri ahadil atiqaini fis sholat. Jadi Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah ya dalam salah satu pendapat yang masyhur darinya, ya. Berpendapat tentang wajibnya menutup salah satu dari kedua pundak ya di dalam salat. Ma'awujubi sutrah ya walaupun apa ada sesuatu yang bisa digunakan untuk apa ya untuk menutupnya. Akhdan bi zahiril hadzal hadis alladzi ma'ana dengan mengambil zahir daripada hadis ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'un dan larangan ini menunjukkan sesuatu yang haram. Nah, berarti kalau larangan ini menunjukkan sesuatu yang haram berarti apa? Wajib untuk menutup ya kedua pundak ketika di dalam salat ataupun apa? Salah satunya. Wa ba'du ashabihi dan sebagian pengikutnya ya khass dzalika bil fardhi duna nafilah hanya mengkhususkan artinya apa kewajiban menutup kedua pundak ataupun salah satunya itu adalah apa hanya kewajiban di dalam salat fardu dan tidak merupakan kewajiban di dalam solat sunnah. Artinya apa? Fa in shalla bila sataratin li'atiqaihi aw ahadihima lam yasihhu salatuhu. Seandainya dia melakukan solat wajib di mana kedua pundaknya itu tidak tertutup ataupun salah satunya, maka tidak sahlah solatnya. Kemudian apa? Pendapat jumhur ulama. Wa dhahabal jumhur min wa minhumul a'immatus thalathah ilal istihbab. Nah, jumhur ulama berpendapat, di antaranya adalah tiga imam, ya, berpendapat hal itu dianjurkan. Wa anna an-nahya fil hadis laisa litahrim. Dan larangan di dalam hadis ini bukanlah menunjukkan apa? Sesuatu yang haram. Nah, mereka beralasan dengan sebuah hadis yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, wa in kana dayyqan ittadhara bih. Jadi kalau misalkan ada orang itu pakai baju, ya, kemudian bajunya itu sempit, maka apa? Cukup satu tangan saja yang dimasukkan. Kemudian tangan yang lain cukup diikatkan. Baju tangannya cukup diikatkan. Artinya ketika itu salah satu pundaknya itu terbuka. Nah, sehingga apa? Wa hamalun nahya 'ala tanzih wal karahah. Mereka memahami larangan ini bukan sesuatu yang haram, tetapi apa? Lebih baik untuk ditinggalkan. Ya, artinya apa? Kalaupun itu dilakukan, maka apa? Ini bukan sesuatu yang haram dan sholatnya tetap sah. Tetapi lebih baik untuk ditinggalkan. Nah, sehingga apa? Di dalam istilah para ulama, ya, khususnya ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu, ada istilah makruh. Nah, istilah makruh di sini lebih cenderung kepada karahiyatut tahrim. Makruh artinya sesuatu yang diharamkan. Berbeda dengan ulama mutaakhirin yang memaknai makruh di sini adalah apa? Makruh litanzih. Artinya lebih baik untuk ditinggalkan. Seandainya itu dikerjakan tidak berdosa. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil tiga kesimpulan. Yang pertama adalah an-nahyu anis salati biduni satril atik. Jadi larangan, ya, untuk melakukan salat tanpa, ya, penutup pundak, artinya tanpa pundaknya itu tertutup. Nah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, satrul atik li haqqis salah. Jadi tertutupnya pundak itu merupakan apa? Ya, kewajiban di dalam salat. Fayajuzu lahu kasfu mankibaihi kharijas salah. Maka boleh pundak seseorang itu terbuka atau tidak tertutup di luar salat. Ya, maka apa? Fa aina idzin faqad yasturu al-musalli fi shalah ma yajuzu ibda'uhu fi ghairi shalah. Jadi ada sesuatu yang dalam salat itu harus ditutup, tetapi di luar salat itu boleh untuk terbuka. Nah, salah satunya adalah apa? Kedua pundak seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, istihbabu satrihima au ahadihima fi shalah ma'a wujudi satarati. Jadi dianjurkan untuk menutup keduanya, artinya kedua bahu, ataupun salah satunya ketika melakukan salat walaupun ada sesuatu yang bisa digunakan untuk menutup bahu tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah istihbabu kaunil musalli ala hayatin hasanatin. Jadi dianjurkan seorang yang salat itu, ya, berpenampilan dengan penampilan yang baik. Artinya apa? Ya, penampilan yang layak, ya, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan salat. Nah, ini adalah apa? Berkaitan dengan hukum, ya, menutup salah satu daripada dua pundak di dalam salat. Nah, ada satu buku yang mungkin juga bisa untuk dibaca, dan buku ini sudah diterjemahkan, adalah apa? Tentang kesalahan-kesalahan di dalam salat, ya, yang berjudul Akhtaul Musallin. Jadi kesalahan-kesalahan dalam salat yang ditulis oleh Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah taala. Maka di sini disebutkan salah satu kesalahannya adalah apa? Ya, membuka atau pundak ataupun keduanya ketika melakukan salat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, babu ma jaa'a fi tsaumi wal basali wa nahwihima. Bab tentang ya bawang merah dan bawang putih ataupun yang sejenisnya. Artinya apa? Memakan bawang merah ataupun bawang putih dan yang sejenisnya. Ya, karena kaitannya dengan apa? Bawang merah, bawang putih itu ketika dimakan mengeluarkan apa? Bau yang tidak sedap. Nah, tetapi apa? Ini kita melihat dari urf kebiasaan. Nah, jadi apa? Kebiasaan di tanah Arab itu ya, bawang merah ataupun bawang putih itu menjadi kalau kita lalapan. Ya, jadi mereka biasa makan bawang mentah ya, bawang merah ataupun bawang putih ya, yang kadang-kadang dicocol dengan apa? Bumbu-bumbu tertentu seperti itu. Ya, yang kadang-kadang ya mereka itu apa? Makan sebagai ya bentuk apa namanya? Ya lalapan atau makanan ringan seperti itu. Ya. Nah, tentu berbeda dengan kebiasaan kita. Kebiasaan kita yang namanya bawang putih, bawang merah itu hanya sekedar untuk apa? Untuk bumbu saja, penyedap seperti itu. Nah, tentu ini perlu untuk kita pahami bersama supaya apa? Tidak ada kita memahami bahwasanya makan bawang merah, bawang putih itu apa? Ya, itu tidak diperbolehkan ketika seseorang itu nantinya akan menghadiri sholat berjamaah seperti itu. Jadi ilatnya bukan dilihat dari apa? Makan bawangnya, tetapi ilatnya adalah apa? Makan makanan yang menimbulkan bau yang tidak sedap. Ya, maka disebutkan dan yang sejenisnya. Nah, kalau mungkin di kita ya sejenisnya adalah apa? Seperti pete atau jengkol seperti itu. Nah, itu sudah tradisi kita. Begitu ya. Walaupun di tanah Arab tidak ada tradisi makan pete ataupun makan jengkol. Nah, kalau di kita ya sesuatu yang memang banyak seperti itu. Orang yang suka dengan apa? Pete ataupun jengkol. Yang kadang-kadang tidak melihat ya apa namanya? Strata sosial ya. Kadang orang kaya juga ya suka jengkol, suka pete gitu. Ya, orang miskin juga apa? Suka pete, suka jengkol seperti itu. Nah, karena memang rasanya apa? Rasanya enak. Ya, tetapi apa? Menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, hadis yang ke-114, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala suman aw basalan فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa yang memakan bawang merah ataupun bawang putih, maka hendaklah dia menjauhi kami atau menjauhi tempat solat kami, dan hendaklah dia diam di rumahnya. Artinya apa? Melaksanakan sholat di rumahnya. Wa utiya biqidrin fihi khadiratun min buqulin ya, fawajadalaha rihan. Nah, pada satu saat Nabi SAW itu disajikan dalam satu ya mangkuk ya yang berisi khadirat. Ya, kalau kita mungkin apa? Ya, masakan lalapan seperti itu. Ya, min bukulin, yang itu terdiri dari apa? Bukul. Ya, jadi bukul itu ya tanaman hijau-hijauan ya yang tumbuh di apa namanya, di atas tanah, yang itu digunakan sebagai apa? Sebagai lalapan. Fawajadalah harihan, tetapi apa? Ketika memakannya itu atau setelah memakannya itu apa? Ada bau yang tidak sedap. Fasa'ala, kemudian Nabi SAW ya bertanya, fa akhbara bima fiha minal buqul. Kemudian para sahabat itu menceritakan tentang apa? Ya, makanan tersebut, bahwasanya makanan tersebut menimbulkan bau yang tidak sedap. Faqala, kemudian Nabi SAW qarribuha, memerintahkan kepada sahabat yang lain untuk apa? Untuk mendekat kepada makanan tersebut. Supaya apa? Supaya makan. Na falamma ra'ahu kariha aklaha qala kul fa inni unaji man la tunaji. Maka ketika para sahabat itu melihat Nabi SAW itu tidak suka dengan makanan tersebut, ya, maka apa? Ya, Nabi SAW mengatakan, makanlah fa inni unaji man la tunaji. Ya, makanlah karena sesungguhnya saya ini, ya, bermunajat kepada saya ini bermunajat tidak seperti kalian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ada perbedaan antara Nabi SAW dengan para sahabatnya ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hadis yang ke-115 disebutkan an Jabirin an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man akala al-basala aw thuma aw al-karras fala yaqribanna masjidana fa innal malaikata tata'adha mimma yata'adha minhu banul insan wa fi riwayati banu adam. Barang siapa yang memakan bawang putih ataupun bawang merah atau al-karras, yaitu daun bawang, daun kucai, maka janganlah dia mendekatkan diri atau mendekat kepada tempat sholat kami, karena para malaikat akan, ya, yata'adza, akan apa? Ya, akan tersakiti dengan apa yang manusia juga apa tersakiti. Artinya mereka tidak suka sebagaimana manusia juga tidak suka. Nah, di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya sesuatu yang dituntut dari orang yang sholat itu adalah apa? Ala ahsanir raihah wa atyabiha, yaitu dengan wangi yang paling baik. Ya. Nah, terutama apa? Ketika dia melakukan sholat, ya, dengan apa? Sholat berjamaah atau di tempat-tempat umum seperti itu. Nah, sehingga Nabi SAW, ya, memerintahkan kepada orang yang memakan bawang merah ataupun bawang putih, ya, dia apa? Untuk tidak mendekati masjid orang-orang Islam. Kenapa? Artinya tidak mendekati masjid untuk melaksanakan sholat, ya, tetapi apa? Dia melaksanakan sholat di rumahnya sampai bau itu hilang. Kenapa? Karena orang yang sholat dan juga malaikat al-muqarrabun itu apa? Mereka akan tersakiti seperti itu. Nah, maka ketika Nabi SAW itu diberikan, ya, satu makanan yang di situ ada makanan yang menimbulkan bau, ya, kemudian apa? Nabi SAW memerintahkan kepada orang yang hadir ketika itu untuk mendekat, ya. Maka ketika orang yang hadir itu melihat bahwasanya Nabi SAW itu tidak suka, ya, maka apa? Mereka mengira bahwasanya itu diharamkan. Nah, kemudian para sahabat itu ragu untuk memakannya. Kenapa? Karena Nabi SAW itu tidak makan. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwasanya itu sesuatu yang tidak diharamkan, tetapi itu sesuatu yang dimakruhkan karena berkaitan dengan hurmah ataupun kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi sallallahu memerintahkan sahabat yang lain untuk memakannya, dan Nabi sallallahu memberitakan bahwasanya yang menghalangi dia untuk tidak memakan itu karena apa? Berkaitan dengan munajat dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedudukannya berbeda dengan para sahabat yang lainnya. Artinya apa? Nabi SAW ketika bermunajat itu betul-betul harus dalam kondisi yang paling baik, yang mungkin apa? Itu tidak sama dengan sahabatnya yang lainnya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah an-nahyu an ityanil masajid liman akala thawman aw basalan aw karrasan. Jadi larangan untuk mendatangi masjid bagi orang yang memakan bawang merah, bawang putih ataupun daun bawang. Tetapi apa? Itu melihat tradisi atau kebiasaan di suatu tempat. Ya, artinya kalau memang, ya, bawang merah, bawang putih itu memang, ya, dengan cara digado seperti itu yang bisa menimbulkan bau. Kemudian yang kedua adalah apa? yalhiqu atau yulhaqu bihadihil asya' kullu dhi raihatin karihatin, maka diikutkan dalam ya hal-hal yang dilarang ini adalah apa? Setiap makanan yang menimbulkan bau yang tidak sedap, di mana para malaikat ataupun orang-orang yang sholat itu akan merasa tersakiti. Ya, termasuk di dalamnya ini mohon maaf adalah apa? Ya, masalah apa? Ya, seperti rokok. Ya, rokok itu bisa menimbulkan apa? Ya, menimbulkan bau seperti itu. Ya. Nah, kadang-kadang apa? Ya, orang yang memang kebiasaan merokok ya tidak menjaga dalam masalah ini sehingga akhirnya apa? Ketika ke masjid itu bau yang tidak sedap itu bisa menyakiti orang yang apa? Yang sholat. Demikian pula dengan para malaikat. Nah, kemudian yang ketiga adalah karahatu akli hadhil asya liman alaihi huduris shalah fil masjid. Ya, jadi apa? Dimakruhkan orang memakan ya makanan seperti itu atau yang menimbulkan bau ya. Ya, khususnya kepada orang yang akan hadir untuk melaksanakan sholat di dalam masjid seperti itu ya. Nah, sehingga apa? Dengan memakan makan itu menjadi penghalang dia untuk apa? Pergi ke masjid. Nah, khususnya ya, artinya apa? Malam ya'kulha haylatan ala isqatil hudur fayahrum. Tetapi kalau makan makanan seperti itu supaya memang tidak pergi ke masjid, maka ini yang diharamkan. Artinya apa? Dia sengaja untuk makan makanan seperti itu supaya apa? Supaya tidak ke masjid. Kenapa enggak ke masjid? Wah, saya habis makan bawang ini. Bau seperti itu. Ya, takut nanti orang-orang apa? Orang-orang terbaui seperti itu. Nah, itu sebagai alasan. Ini tidak boleh seperti itu. Jadi sama dengan misalkan apa? Ada orang puasa ketika bulan Ramadan tapi apa? Dia tidak kuat. Gimana dia cari cara untuk bisa berbuka? Maka dia apa? Sengaja untuk berpergian. Saya berpergian kenapa? Supaya bisa buka. Begitu. Nah, ini tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah apa? Hikmatun nahyi. Hikmah larangan ini ya, artinya hikmah larangan ketika orang itu memakan makanan yang menimbulkan bau ketika pergi ke masjid adalah alla yata'adza bihal malaikah wal musallu. Jadi apa? Para malaikat itu dan orang-orang yang sholat merasa apa? Tersakiti. Artinya apa? Bau yang ditimbulkan itu juga dicium oleh para malaikat. Nah, ini sama dengan seperti apa? Orang yang dalam keadaan junub. Ya, orang yang dalam keadaan junub, ya. Maka apa? Ketika dia itu tidak segera mandi, ya, di rumahnya, maka inilah yang bisa menghalangi malaikat rahmat itu apa? Masuk ke dalam rumah. Jadi ada hal-hal yang bisa menghalangi malaikat rahmat itu masuk ke dalam rumah. Selain orang yang junub itu mengeluarkan satu zat yang bisa menutup pori-pori, ya, maka ketika dia mandi maka apa? Ya, pori-pori itu akan apa? Terbuka. Nah, kemudian yang kedua adalah apa? Menimbulkan ya bau yang tidak sedap. Nah, bau itu bisa apa? Dicium oleh malaikat sehingga menghalangi ya mereka untuk masuk ke dalam rumah seperti itu. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa menghalangi malaikat rahmat itu masuk ke dalam rumah. Seperti apa? Rumah yang di dalamnya ada seekor anjing. Nah, ketika rumah itu di dalamnya ada seekor anjing, ini menghalangi apa? Malaikat rahmat untuk masuk. Ataupun apa? Rumah yang di dalamnya ada apa? Gambar makhluk yang bernyawa. Ini pun akan menghalangi malaikat masuk ke dalam rumah tersebut seperti itu. Ya. Nah, maka apa? Larangan untuk menyakiti ya orang yang sholat ataupun para malaikat itu dengan segala cara. Ya, walaupun apa? Dalam hadisnya hanya disebutkan makan bawang ataupun makan bawang putih ataupun bawang merah. Tetapi apa? Itu bisa dikiaskan ya dengan segala macam makanan ataupun hal apa saja yang menimbulkan bau yang tidak sedap. Seperti misalkan ya keluar keringat dari ketiak misalkan. Itu juga sama. itu menimbulkan bau yang tidak sedap. Maka apa? Itu bisa dianalogikan kepada apa? Seperti orang yang makan bawang merah ataupun bawang putih, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang keenam, annal imtina'ani akli thawmi wa nahwihi laisa litahrimihi. Jadi apa? Larangan ini, larangan untuk makan bawang merah ataupun bawang putih dan sejenisnya bukanlah sesuatu yang diharamkan. Kenapa? Karena Nabi SAW memerintahkan kepada sahabatnya untuk apa? Untuk memakannya. Artinya apa? Seandainya larangan ini sesuatu yang haram, maka Nabi SAW tidak akan memerintahkan sahabatnya untuk apa? Untuk ya memakannya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan apa? Ya, ada sebagian ulama yang berpendapat ya, dibolehkannya untuk makan makanan seperti itu. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu hukumnya adalah apa? Fardu kifayah. Jadi kenapa Nabi SAW itu melarang orang yang makan bawang merah, bawang putih itu untuk tidak sholat di masjid, tapi dia sholat di rumahnya saja? Nah, ini menunjukkan menurut sebagian ulama bahwasanya apa? Sholat berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau sebagian ya kaum muslimin sudah melakukannya, maka apa? Gugurlah sebagian yang lainnya, seperti itu. Nah, mereka beralasan apa? Seandainya sholat berjamaah itu adalah fardu ain, maka apa? Nabi SAW tentu apa? Ya, memerintahkan atau mewajibkan untuk meninggalkan ya apa namanya atau mengharamkan memakan bawang merah ataupun bawang putih bagi orang yang hendak sholat atau hadir sholat berjamaah di masjid, seperti itu. Nah, tetapi yang benar adalah apa? Bahwasannya ya kadang-kadang ya apa namanya perbuatan-perbuatan yang mubah ya yang itu bisa menyebabkan ya gugurnya sesuatu yang wajib, maka apa? Ini sesuatu yang tidak mengapa. Artinya begini ya, ketika orang itu makan bawang merah ataupun bawang putih, kemudian dia tidak boleh untuk sholat berjamaah di masjid ya, itu bukan berarti apa? Sholat berjamaah itu menjadi fardu kifayah. Tetapi apa? Sholat berjamaah itu tetap fardu ain, tetapi apa? Kewajiban bagi orang tersebut ya menjadi apa? Menjadi gugur ya, menjadi gugur. Artinya apa? Dengan dia memakan bawang putih ataupun bawang merah ya. Tetapi sekali lagi, itu bukan untuk apa? Sekedar siasat supaya tidak hadir di dalam masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Seperti misalkan safar, berpergian yang diperbolehkan di dalam bulan Ramadan ya, maka apa? Ini menjadi hal yang membolehkan bagi orang yang berpuasa itu untuk berbuka, dan itu sesuatu yang tidak dosa selama apa? Safarnya itu bukanlah untuk menjadi apa? Menjadi cara untuk dia berbuka, tetapi betul-betul apa? Dia melakukan safar, kemudian apa? Dia boleh untuk berbuka. Nah, ini adalah tiga hadis yang bisa kita bahas pada malam hari ini ya. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.